batu. Namun sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa dalam beristinja selain air tidak terbatas penggunaannya hanya kepada batu saja. Namun batu atau benda-benda yang lain yang tidak terdapat larangannya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Selain tulang, selain kotoran, maka batu atau yang menduduki kedudukannya, termasuk di antaranya seperti tisu atau yang semisalnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan al-istijmar, beristijmar dalam hitungan witra, dalam hitungan ganjil. Hal ini berdasarkan dalil yang akan beliau sebutkan dan telah beliau sebutkan sebelumnya, yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar, istinja dengan menggunakan batu, maka hendaknya dia menggunakannya dalam hitungan ganjil. Namun ganjil yang dimaksud di sini selain dari satu, sebab tidak diperbolehkan menggunakan kurang dari tiga. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pula dari hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa nahana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nastanjia bi aqalla min thalathati ahjarin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja dengan menggunakan kurang dari tiga batu. Maka tidak diperbolehkan menggunakan satu, demikian pula dua, namun minimal dalam hitungan tiga, kemudian seterusnya dalam hitungan ganjil, witra. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi Abu Muhammad Al-Kala'i, dan beliau berasal dari Mesir. Dan Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi ini termasuk di antara perawi yang paling terpercaya dalam meriwayatkan hadis-hadis Al-Imam Malik rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwatta. Qala, beliau berkata, akhbarana Malikun, telah mengabarkan kepada kami Malik, Malik bin Anas Abu Abdullah, Imam Darul Hijrah, seorang imam di antara imam-imam yang empat yang masyhur dari A'immatul Madahib. Beliau yang senantiasa menganjurkan kepada umat ini agar komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tanpa taklid kepada perkataan seorang pun selain dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliaulah yang mengatakan kullu qawlin yuqbal wa yurad illa qawla sahibi hadzal qabr, wa asyara ila qabri nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap ucapan bisa diterima, bisa ditolak, kecuali ucapannya pemilik kuburan ini, dan beliau mengisyaratkannya kepada kuburan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak diperbolehkan seorang taklid mengikuti perkataan seorang alim tanpa hujjah, bahkan meskipun dia dari kalangan para sahabat. Tidak diperbolehkan seorang taklid kepada Abu Hanifah atau kepada Ahmad ibn Hanbal atau Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i atau kepada Malik bin Anas, Sufyan ats-Tsauri, Abdullah bin Al-Mubarak, Al-Laits bin Sa'ad, dan yang lainnya dari para a'immah, tidak diperbolehkan seorang fanatik pada ucapan salah seorang dari ulama as-salaf, apalagi kepada ulama al-khalaf, apalagi fanatik kepada seorang yang hanya berstatus sebagai kiai atau sebagai ustaz, ya, atau sebagai guru ta, atau yang semisalnya. Ta'assub hanya kepada ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam. An Abi Zinari, dari Abu Zinad, Abdullah bin Zakwan, Abu Abdurrahman, dan beliau berasal dari Madinah. Anil A'raji, dari Al-A'raj, Abdurrahman bin Hurmuz, beliau juga berasal dari Al-Madinatul Nabawiyah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang masyhur yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Zinad Al-A'raj, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, ini termasuk di antara sanad yang paling sahih yang disebutkan oleh para ulama. Abu Zinad meriwayatkan hadis dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'a ahadukum, apabila salah seorang kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi thumma lyanzur, apabila salah seorang kalian berwudu, maka hendaknya salah seorang kalian tersebut menjadikan di dalam hidungnya, yakni masukkan ke lubang hidungnya air, maksudnya fi anfihi. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain, falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaknya dia memasukkan ke dalam hidungnya air. Thumma lyanzur, kemudian dia beristinthar. Apa maksudnya istinthar? Mengeluarkannya. Ketika dimasukkan namanya apa? Istinsyak. Dan kedua-duanya telah datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man tawadda'a falyastanshir bimin kharaihi minal ma. Barang siapa yang berwudu, maka hendaklah dia beristinsyak. Dia masukkan ke dalam lubang hidungnya air. Thumma lyanzur, kemudian dia beristinsyak, mengeluarkannya. Dan ini perintah. Dan telah kita sebutkan sebelumnya bahwa dalil ini jadikan hujjah oleh sebagian para ulama yang menjelaskan bahwa memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu hukumnya wajib berdasarkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Naam. Maka ini perintah setiap kali berwudu diperintahkan untuk beristinthar, istinsyak dan istinthar. Namun lebih terkhusus lagi dan lebih ditegaskan lagi wajibnya ketika seorang bangun dari tidurnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih menegaskan lagi perintah itu Idza istayqadha ahadukum min naumihi falyantadhir thalathan fa inna asyaitana yabitu ala khayjumi. Apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia intizar. Yang zahir yang dimaksud di sini, pada saat berwudu dia beristinthar, dia masukkan air ke dalam hidungnya 3 kali. Mengapa demikian? Fa inna syaitan yabitu ala khayjum. Karena syaitan itu bermalam di khayjumnya, lubang hidungnya. Maka di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan illah, alasannya mengapa seorang diperintahkan istinthar ketika bangun dari tidur. Lebih diperintahkan, lebih ditegaskan lagi. Nah, namun pada saat berwudu, bukan setelah tidur, tetap diperintahkan berdasarkan hadis-hadis umum yang menjelaskan dan menyebutkan perintah dari Rasulullah alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man istajmara falyutir. Dan barang siapa yang beristijmar, istinja dengan menggunakan batu, maka hendaklah dia beristinja dalam hitungan ganjil. Falyutir. Berwitir, yakni berganjil pada saat istinja. Wa idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu. Dan apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia membasuh tangannya qabla ay yudkhilaha fi wudhu'ihi. Apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia membasuh tangannya sebelum dia memasukkannya ke tempat air wudhunya. Yani jangan ketika dia bangun dari tidur, lalu dia mengambil air untuk berwudhu, lalu tangannya ketika awal kali dia hendak berwudhu, tangannya dimasukkan ke dalam gayungnya atau ke dalam kolam atau yang semisalnya. Jangan dia memasukkan tangannya ke dalam gayung. Ya. Dalam riwayat yang lain, falyaghsil yadahu thalathan. Hendaknya dia membasuh tangannya 3 kali sebelum dia masukkannya ke dalam bejana. Ini pada saat seorang hendak berwudu, dia mengambil gayung. Ketika awal kali dia hendak berwudu, tangannya jangan dimasukkan ke dalam air. Namun hendaknya dia menuangkan air itu, ya, dia menuangkan air tersebut di tangannya. Setelah itu dia membasuhnya. Wajibnya sekali, afdalnya 3 kali. Kemudian setelah itu boleh dia masukkan setelahnya. Dia masukkan setelahnya, tidak mengapa, untuk beristinsyak, ya, kemudian madmadah, berkumur-kumur, basuh wajah dan seterusnya, tidak mengapa dimasukkan ke dalam gayung, dalam bejana air. Nah, dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pula dalam bentuk perintah, hendaknya di sini falyaghsil, lam yang disebut dengan lamul amr, lam yang menunjukkan perintah, falyaghsil, hendaknya dia membasuh tangannya di luar sebelum dia masukkannya ke dalam bejana itu. Mengapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illah, menyebut sebab mengapa Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk membasuhnya luar, jangan dia basuh dalam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu. Sebab salah seorang kalian sesungguhnya dia tidak mengetahui di mana tangannya menginap. Ketika dia tidur, Dia tidak mengetahui tangannya ini berada di mana pada saat tidur. Mungkin dia memegang sesuatu yang najis. Mungkin dia masukkan ke dalam sarungnya atau ke dalam celananya atau yang lainnya. Salah seorang kalian tidak mengetahui dia di mana dia meletakkan tangannya itu, sehingga diperintahkan untuk dibasuh di luar berjalan. Maka di dalam hadis ini menunjukkan wajibnya bagi seorang, dan ini pendapat sebagian para ulama, bahwa wajib ketika seorang bangun dari tidur untuk membasuh tangannya di luar bejana, jangan dia masukkan terlebih dahulu. Terjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ulama, tidur yang mana? Apakah tidur ini dikhususkan hanya tidur di malam hari atau seluruh tidur? Yang mana yang disebut tidur? Maka dia diperintahkan sebelum masukkan tangannya, maka dia membasuh di luar terlebih dahulu. Terjadi khilaf. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa tidur ini adalah khusus untuk malam hari saja. Sebab biasanya seorang tidur di malam hari, tidurnya dia tenggelam dalam tidurnya. Nah, dan mereka berdalil dengan hadis yang disebutkan dalam riwayat ini, aina batat yaduhu. Batat. Dan kata-kata al-baituta biasanya dimaksud adalah malam hari. Kata-kata batat yakni menginap, bermalam. Sehingga mereka mengatakan terkhusus pada malam hari saja. Apa yang disebut tidur? Dan mereka berdalil dengan penyebutan naum, penyebutan tidur di awal hadis. Wa idza istayqadha ahdukum min naumihi. Apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, naumihi, tidur. Maka tidur secara umum. Adapun penyebutan batat yang disebutkan pada akhir hadis ini tidak menunjukkan pengkhususan di malam hari. Namun hanya menyebutkan untuk al-aghlabiyah, yakni kebanyakan orang tidur di malam hari. Tidur yang nyenyak. Tidur yang tenang. Namun pada hakikatnya, yang mana yang disebut tidur, ketika dia bangun, maka dia diperintahkan untuk membasuhnya di luar bejana. Dan pendapat ini, wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih dekat kepada al-haq. Bahwa tidur yang dimaksud di sini adalah tidur secara umum. Baik malam hari atau tidur di siang hari. Sebab illatnya sama. Illat sebabnya itu sama. Apa? Adamul ma'rifah. Tidak mengetahui di mana tangannya. Dia tidak mengetahui. Kadang ada sebagian manusia tidurnya di siang hari lebih nyenyak daripada malam hari. Hah? Sebagian manusia ada yang kerja malam hari. Iya kan? Tidurnya ba'dal fajr. Setelah subuh baru dia beristirahat. Yang kerja sip-sipan misalnya. Yang pekerjaannya ronda di malam hari. Pekerjaannya satpam di malam hari. Nah, istirahatnya di pagi hari. Bahkan di Arab Saudi demikian pula. Sang ini. Khususnya di bulan Ramadan. Biasanya bulan Ramadan di malam hari mereka tidak beristirahat. Disibukkan dengan ibadah. Lebih terkhusus lagi pada 10 hari terakhir. Tapi ba'dal fajr setelah subuh tidurnya sampai masya Allah. Hah? Ada yang sampai azan duhur baru bangun. Ada yang kebablasan sampai asar. Hah? Nah. Mereka yang kebablasan ini pun ya pada ikannya keliru, merupakan kesalahan. Memudah-mudahkan menjamak. Ada yang jamak takdim, ada yang jamak ta'khir. Di jamak ta'khir di waktu asar baru bangun, baru dia menjamak antara salat dzuhur dan salat al-asr. Nah, tidak sepantasnya demikian. Nah, sehingga ketika dia bangun di waktu asar, sudah tinggal mendekati maghrib, siap-siap, tinggal ngatur sufrah, biasanya untuk makan sufrah, kemudian siap-siap untuk buka puasa. Takjil, enggak seharian itu enggak terasa. Nah, kalau dihukumi hanya malam hari saja, gimana tidurnya mereka ini di siang hari pengganti malam? Sehingga wallahu ta'ala alam, yang zahir yang dimaksud di sini adalah secara umum tidur yang mana saja. Tidur malam hari, tidur siang hari, yang mana yang namanya tidur, dia tidur nyenyak, maka dia terkena hadis ini. Pada saat dia hendak berwudu, maka jangan dia memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum dia membasuhnya. Sebelum dia membasuhnya. Nah, apabila seorang tidak bangun dari tidurnya, sunnah, disunnahkan bagi dia untuk membasuh di luar bejana pada awal kali berwudu. Namun ketika dia bangun dari tidurnya, maka wajib hukumnya. Tidak diperbolehkan bagi dia untuk masukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia membasuhnya. Yang afdal basuhnya 3 kali. Nah, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk membasuh tangannya sebelum dia masukkannya ke dalam bejana? Terjadi perselisihan pula di kalangan para ulama. Sebab mengapa dilarang? Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memasukkan tangan ke dalam bejana sebelum dia membasuhnya. Ini adalah perintah ta'abburi. Perintah ta'abburi maksudnya perintah ibadah yang kita tidak mengetahui sebabnya. Yang kita tidak mengetahui sebabnya Rasulullah perintahkan, maka kita melakukan. Sama halnya seperti mencium hajar aswad. Mengapa kita diperintahkan mencium hajar aswad? Hah? Jangan sampai ada yang mengatakan untuk memuluskan bibir. Hah? Untuk membaguskan wajah misalnya. Tidak ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan illat. Para sahabat melihat Nabi alaihi salatu wasallam mencium hajar aswad, maka mereka menciumnya. Kata Umar bin Al-Khattab, "Falaula anni ra'aitu Rasulullah alaihi salatu wasallam yuqabbilu kama qabbaltu." Kalau bukan karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Tapi karena mereka melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam menciumnya, maka para sahabat mencium. Nah, kenapa dianjurkan untuk mencium? Ibadah. Itulah ibadah namanya. Kita tidak mau tahu illatnya, sebabnya. Hah? Nah, jangan sampai nanti ada ahli kesehatan mengatakan, oh, kalau bersedekap di dada itu ada aliran tertentu kemudian masuk ke dada dapat menyebabkan kesehatan misalnya. Oh, tidak sama sekali. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan itu ta'abbudi, ibadah. Jadi ini yang dimaksud ta'abbudi, bahwa kita melakukan sesuatu semata-mata karena itu adalah ibadah. Tidak ada sebab tertentu. Nah, ada hikmahnya tapi kita tidak mengetahui. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu pula sebagian para ulama dalam menyikapi hadis ini. Kata mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang untuk membasuh tangannya sebelum dia masukkan ke dalam bejana karena ibadah. Bukan karena tangan itu najis. Bukan. Ini pendapat yang lain, satu pendapat dari para ulama. Namun pendapat ini pada hakikatnya ada kelemahannya. Mengapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan illah. Pada akhir hadis beliau menyebutkan sebab mengapa diperintahkan untuk membasuh tangan di luar bejana. Beliau kan sebutkan, Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Salah seorang kalian itu ketika dia bangun dari tidurnya, dia tidak mengetahui di mana tangannya itu berada. Di mana tangannya itu menginap. Nah, apakah dia menggerayang atau dia berada di suatu tempat, dia tidak tahu. Oleh karena itu diperintahkan. Berarti kan di sini ada illatnya. Fa inna. Fa di dalam hadis ini adalah fa litta'lil, untuk menyebutkan sebab. Karena salah seorang kalian tidak mengetahui di mana tangannya berada. Jadi illatnya ada. Oleh karena itu pendapat ini pada hakikatnya terdapat kelemahan. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membasuh kedua tangan di luar bejana sebelum dia memasukkannya, karena ada sebab, ada illatnya. Nah, illat ini pun berselisih para ulama. Illat ini pun berselisih para ulama. Illat di sini adalah illatun hissi, sebab hissi. Yang dimaksud sebab hissi, sesuatu yang bisa berpengaruh dari tangan tersebut. Nah, akhirnya dari pemahaman ini mereka mengatakan bahwa air tersebut dapat menjadi najis disebabkan karena tangan ketika dimasukkan ke dalam air sebelum dia membasuhnya di luar bejana. Ya, dia langsung masukkan ke dalam gayungnya, kata mereka air itu menjadi najis. Air tersebut menjadi najis karena tangan itu ketika dia baru bangun, tangannya menjadi najis. Ini pendapat sebagian para ulama. Akan tetapi pendapat ini pun pada hakikatnya ada kelemahannya. Dari mana kita menghukumi tangan kita najis? Kita enggak melihat apapun. Iya kan? Kita tidak mengetahui ada najis di tangan kita. Bangun dari tidur, masya Allah bersih. Iya kan? Dan asal hukumnya, asal hukum sesuatu itu adalah suci sampai ada kuat dia najis. Tidak diperbolehkan kita menghukumi sesuatu itu najis sampai ada dalil yang menunjukkan najisnya. Kita bangun dari tidur, mengetahui tangan kita bersih, tidak ada masalah. Dicium juga, masya Allah, masih ada bau harumnya. Ya, sebab sebelum tidur mungkin dia pakai parfum. Bangun dari tidur masih harum. Nah, sehingga untuk mengatakan najisnya itu dari sisi mana? Faham ya? Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa illat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah illatun ma'nawiyah. Sebab, tapi sebabnya makna. Maknawi yang tidak diketahui secara zahir. Tidak diketahui secara zahir, tapi secara maknawi. Ya. Mungkin memudaratkan. Ya, mungkin ada hal-hal tertentu yang wallahu taala alam. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan beliau mengatakan bahwa salah seorang kalian tidak mengetahui di mana tangannya itu berada karena dia dalam keadaan tidur. Nah, sama seperti hadis yang kita sebutkan tadi, perintah untuk istinthar, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya pada saat bangun dari tidurnya. Kenapa? Fa inna syaitan yabitu ala khayshumi, karena syaitan itu bermalam di khayshumnya, di lubang hidungnya. Nah, ini adalah sebab makna, ya, tidak terlihat secara zahir. Jangan sampai ada keluar syaitan misalnya. Oh enggak. Nah, ada yang cukup dikeluarkan saja apanya ini? Naam. Maka sudah cukup untuk mengeluarkan syaitan. Tidak, itu bukan sebab yang terlihat secara zahir. Namun itu adalah sebab makna. Maka demikian pula dalam tahun dia masukkan ke dalam air adalah sebab ma'nawi. Ya, ada sebab makna. Nah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ini insyaallah taala pendapat yang lebih rajih. Jadi ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah, diperintahkannya seorang untuk membasuh tangannya sebelum dia masukkan, ini adalah merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab maknawi yang Allah Subhanahu wa taala tentu Maha mengetahui akan kemaslahatan apa yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya. Kalau misalnya ada seorang dia mengikat tangannya ketika tidur, setelah dia bangun dia mengatakan saya tahu di mana tangan saya berada tadi malam, gimana? Dia tetap membasuh tangannya di luar bejana atau dia boleh masukkan? Ada yang bisa menjawab? Hah? Boleh langsung dimasukkan? Karena dia tahu di mana tangannya berada. Hah? Itu di borgol. Hah? Gimana? Boleh enggak dia langsung masukkan? إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Apabila kalian hendak menegakkan salat, maka hendaknya kalian basuh tangan kalian, membasuh wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian. Maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membasuh. Dan itu wajib. Dan bahkan itu rukun. Wa la yamsahu 'ala al-qadamain. Kata Imam Bukhari, jangan dia menyapu. Menyapunya saja. Menyapu kedua kakinya. Sebab yang diperintahkan adalah membasuh. Karena kita menyebutkan perbedaan antara membasuh dan menyapu. Membasuh adalah mengalirkan air. Jadi ada air yang mengalir pada saat membasuhnya. Adapun menyapu tanpa air mengalir. Ya, meskipun ada sedikit dari air namun tanpa dialirkan. Kaya itu disebut al-mashu, menyapu. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa, telah memberitakan kepada kami Musa, beliau adalah Musa Al-Minqari Abu Salamah rahimahullahu taala, qala haddatsana Abu Awana, Abu Awana Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri, an Abi Bishrin, dari Abu Bishr, Ja'far bin Abi Wahsyiyah, Iyas, nama ayahnya Iyas, beliau juga Al-Yashkuri dari Wasit, an Yusuf ibni Mahak, dari Yusuf bin Mahak Al-Farisi, beliau berasal dari Makkah, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Quray Al-Sahmi Abu Muhammad, beliau termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bahkan banyaknya hadis yang beliau riwayatkan itu diakui oleh sahabat yang juga paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini disebabkan karena Abdullah bin Amr bin Al-As sangat rajin menulis apa yang beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tulis di tengah-tengah umat yang mayoritasnya mereka itu tidak pandai menulis dan membaca. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna ummatun ummiya la naktub wa la nahsu. Kami ini umat ummi, kami tidak bisa menulis, kami tidak bisa menghitung. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung, beliau menghitung berdasarkan wahyu. Wa ma yanthiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Namun Abdullah bin Amr bin Al-As pandai menulis ketika itu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ma kana ahadun akthara minni hadithan an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa ma kana min Abdullah bin Amr. Fa'innahu kana yaktub wala aktub. Tidak seorang pun yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dariku kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As, sebab beliau menulis, adapun aku tidak menulis. Dan ini keutamaan Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan beliau juga termasuk sahabat yang ahli ibadah. Ahli ibadah. Rajin qiyamul lail dan rajin berpuasa radhiyallahu anhu. Qala, kata beliau, takhallafa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi safratin safarnaha. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa sallam terlambat. Ya, tertinggal oleh kami dalam satu perjalanan safar yang kami melakukan perjalanan safar bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa adrakana, lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mendapati kami, wa qad arhaqna al-asra, mendapati salatul asr. Jadi sudah memasuki waktu salatul asr, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusul para sahabat. Faja'alna natawadda, maka kami pun berwudu. Wa namsahu 'ala arjunina, pada saat kami berwudu kami menyapu pada salam. Melihat perbuatan sebab dan mereka hanya menyapunya, fanada bi'a'la sawtihi, maka Nabi alaihi salatu wassalam berteriak dengan suara yang paling nyaring, wailun lil aqabi minan nar. Marrataini aw thalathan, beliau mengucapkannya dua kali atau tiga kali. Wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Ini ancaman bagi seorang yang tidak menyempurnakan wudunya, diancam dengan neraka jahannam. Waliyadhu billah. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslim rahimakumullah, penting untuk kita jelaskan. Di antaranya, wajibnya membasuh kedua kaki pada saat berwudu, bukan menyapu. Hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini bukan masalah sepele. Seorang meremehkan ketika berwudu, masa bodoh. Tidak berwudu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arjulakum ilal ka'bayn wa arjulakum. Dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Mata kaki termasuk bagian yang dibasuh. Nah, dan itu harus dalam keadaan sempurna. Seluruhnya di bagian kaki sampai di mata kakinya tidak boleh ada satu titik pun yang tidak terkena air wudu. Ini masalah penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permasalahan surga dan neraka. Ancaman bagi seorang yang tidak sempurna ketika berwudu. Ini menunjukkan wajib bagi setiap yang berwudu membasuh kedua kakinya. Tidak ada khilaf di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini. Hanya ada satu keadaan seorang diperbolehkan untuk tidak membasuh kedua kakinya, yaitu pada saat seorang memakai sepatu, memakai khuf, atau memakai kaos kaki dan yang semisalnya, yang menutupi kaki hingga mata kakinya. Yang menutupi kaki hingga mata kakinya. Adapun yang disebut sepatu sendal yang masih memperlihatkan, maka tidak termasuk. Atau yang disebut sepatu tapi memperlihatkan mata kakinya, maka tidak disebut khuf atau hidha dalam bahasa Arab. Ya, yang memenuhi persyaratan khuf apabila memenuhi apa, menutupi, maka ini diperbolehkan disapu. Sepakat para ulama Ahlus Sunnah dalam masalah ini. Ya, hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menyapu di atas dua khuf mutawatir. Oleh karena itu, sebagian para ulama ada yang menyebutkan masalah menyapu di atas kedua sepatu ini dalam permasalahan akidah, bahwa ini perkara yang disyariatkan. Ya, sebab yang menyelisihi masalah ini hanya dari ahlul bid'ah. Hanya dari kalangan ahlul bid'ah. Seperti Syiah dan yang semisalnya. Adapun ketika seorang membuka kakinya, ya, membuka sepatu sehingga terlihat kakinya, maka dia harus membasuhnya. Dan yang menyelisihi hal ini juga dari kalangan ahlul bid'ah, Syiah, Rafidhah. Apa kata mereka? Yang wajib ketika berwudu kan membasuh. Coba. Hadis yang demikian sahih mereka tinggalkan. Nah, lihat ada orang berwudu kakinya tidak dibasuh, atau yang berpemikiran dengan pemikirannya, atau yang sepemahaman dengan pemahaman sesatnya. Ini jelas Allah Subhanahu wa taala dengan arjula yang dimansub arjulakum, basuh kaki-kaki kalian. Anehnya kaum Syiah ini, mereka tidak membolehkan membasuh kaki. Pertama. Keanehan yang kedua, mereka mewajibkan menyapu kaki ketika berwudu. Keanehan yang ketiga, mereka tidak membolehkan menyapu di atas sepatu. Ya. Jadi kalau menyapu harus di atas kakinya. Coba, dia tinggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman sesatnya, meninggalkan riwayat-riwayat yang mutawatir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bolehnya mengangkat suara dalam menuntut ilmu, mengajar misalnya, kalau memang dibutuhkan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berteriak dengan suaranya yang paling nyaring, fanada bi'ala sawti, menunjukkan bolehnya seorang ketika mengajar suaranya diangkat, teriak jika dibutuhkan, boleh. Yang demikian tidak terlarang. Dan di antara faedah hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang boleh menggunakan mikrofon. Nah, menyelisihi pendapat sebagian mereka, ya, yang terlalu kaku dalam memahami nas, nas-nas yang ada. Nah, ada sebagian memahami bahwa ya sudah enggak boleh, harus mengikuti salaf. Salaf enggak pakai mikrofon, maka kita kan salafi. Salafi nisbat kepada salaf, Salam enggak pakai mikrofon, kita pun tidak pakai mikrofon. Katanya begitu. Nah, ini pemahaman batil. Pemahaman keliru. Nah. Ya. Kita menyikapi hal-hal yang baru muncul, mustajaddatud dahr, dengan sikap syara', khususnya dalam permasalahan-permasalahan kontemporer, kembalikan pada para ulama yang mereka mumpuni dengan ilmunya untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. Jangan seenaknya dalam memikirkan sesuatu. Nah, memikirkan bukan dengan berdasarkan kawaid-kawaid dalam syariat. Asal dengan alam tidak ada di kalangan salaf, maka ini bid'ah. Ya subhanallah. Mahlan, pelan-pelan dalam menghukumi sesuatu. Ya, agama ini punya kawaid, punya kaidah-kaidah, usul yang kita berjalan di atasnya. Nah, yang apabila seorang meninggalkannya, wa ta'ala, seenaknya mengeluarkan hukum haram kepada suatu dengan alasan ini tidak ada di zaman salaf. La haula wa la quwata illa billah. Anda pernah naik mobil enggak? Anda pernah naik pesawat? Kalau keluar negeri pakai paspor ya? Atau enggak? Sembunyi-sembunyi. Ditangkap nanti. Iya kan? Yang anehnya, yang mereka ingkari, hal-hal yang pada hakikatnya mereka pun terjatuh ke dalamnya. Nah, seperti pendapat yang lemah, sebagian mereka yang mengatakan yayasan itu bid'ah. Dulu di zaman Rasul enggak ada yayasan. Dulu di zaman para sahabat enggak ada yayasan. Dulu Imam Syafi'i enggak punya yayasan. Pelan-pelan dalam menghukumi sesuatu. Nah, lihat, agama ini dibangun di atas al-masalih, jalbul masalih wa dar mafasid. Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan, kejahatan. Naam. Ya. Dan yang menjadi tolak ukur sesuatu adalah al-haqaiq wal ma'ani, makna dari sesuatu, hakikat dari sesuatu. Terserah mau dinamakan apa. Nah, terlebih dalam masalah-masalah yang baru, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang baru muncul, ya, maka ini harus dikembalikan pada para ulama. Jangan seenaknya mengatakan ini tidak ada di zaman salaf, maka itu bid'ah. Yang anehnya mereka yang mengatakan demikian naik pesawat juga, pakai paspor juga, kalau ngerekam ta'lim pakai alat perekam juga, padahal itu gak ada di zaman salaf. Hah? Bahkan memakai fasilitasnya orang kafir untuk menyebarkan pemikiran itu gak ada di zaman salaf. Ayyuhal ikhwat billah, ya, kebodohan, ta'assub, fanatik yang menyebabkan seorang sudah buta dan tuli, tidak lagi melihat kebenaran yang ada. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintanya kamu kepada sesuatu membuat kamu buta dan tuli. Ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah sampai beliau ditanya, ya, gimana hukumnya seorang mendirikan yayasan begini dan seterusnya, disebutkan, ya, amalan-amalannya. Kata beliau, ya, yayasan, muassasah dan yang semisalnya atau jam'iyah, terserah mau dinamakan apa, ya, selama tidak menyelisihi Al-Kitab was Sunnah dan di sana tidak ada unsur-unsur fanatik, ta'assub, hizbiyah, maka tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Tidaklah masalah tersebut kecuali seperti, sambil beliau mengisyaratkan kepada alat perekam, musajjilin. Sama hukumnya. Nah, selama dimanfaatkan dalam hal-hal yang sifatnya maslahat, ya, merekam ta'lim, mendengarkan ceramah, murattal atau yang lain sebagainya, maka tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Nah, ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Demikian pula mukabbirus saut, pembesar suara, disyariatkan pada saat ta'lim. Kadang-kadang orang banyak. Kalau dulu di zaman salaf tidak ada mukabbirus saut, memang enggak ada ahlinya. Iya kan? Belum diketahui dulunya. Sehingga pada saat seorang guru menyampaikan hadis, itu sampai ada yang istilahnya jahwariyus saut, dia melanjutkan suara dari syekh ini yang menyampaikan hadis. Haddatsana fulan. Jadi syekhnya ini sudah berteriak. Tapi disebabkan karena orang yang demikian banyak yang hadir di majelis itu, butuh ada penyampai suara di tengah majelis misalnya. Dia melanjutkan ke belakang. Haddatsana fulan. Terus yang di belakang lagi. Kadang sampai 2-3. Saking banyaknya orang. Nah, untuk meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang subhanallah dengan suara kecil saja sudah nyampe. Ya, ke tempat yang paling jauh. Alhamdulillah. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang memandangkan azan, masyaallah. Hah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yasma'u mada sautil muadzin insun wala jinnun wala syai'un illa syahida lahu yaumil qiyamah." Tidaklah seorang mendengarkan lantunan azan, suara orang memandangkan azan, apakah dia manusia, jin atau benda-benda, melainkan semuanya akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Subhanallah, bayangkan seorang memandangkan azan dengan mikrofon sampai didengarkan oleh orang-orang yang demikian jauh. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi saksi. Rahimakumullah. Yang kita jelaskan pada hari ini semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.